Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa usi nafsi awwalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji dan syukur milik Allah Azza wa Jalla. Dialah yang patut dan pantas untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluk ini, karena tidak ada sekecil apapun yang mereka butuhkan di dalam hidup kecuali Dia Allah Azza wa Jalla yang telah memenuhinya, dan segala apa yang itu merupakan hajat di kehidupan tidak ada yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh betapa dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata betapa banyak manusia ini yang ingkar dan kufur di hadapan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hambanya yang selalu berterima kasih, lalu melelahkan organ-organ tubuh kita lahiriah dan batiniah fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba yang dekat dengan dirinya, yang telah mendulang kasih cinta dan anugerah serta rahmat yang paling besar di kehidupan dunia ini, yaitu nikmat iman dan nikmat al-Islam. Allahumma amin, Allahumma amin. Tentunya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau telah berjuang, telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk membawa amanat dari Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan kepada umatnya. Namun sekali lagi, sebagaimana di depan dalam kesyukuran hamba kepada Allah, ternyata banyak orang-orang yang tidak mau menerima keberadaan beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Banyak yang menentang, banyak yang tidak mau terbimbing dan terarahkan kepada ridhanya Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Rasul alaihi salatu wassalam yang memenuhi ajakan beliau, yang memenuhi panggilan beliau, yang punya kesiapan untuk dibimbing, punya kesiapan untuk diarahkan, karena ini adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla. Dia telah terpilih dari sebaik manusia, dia telah terpilih menjadi manusia yang terbaik dari pilihan Allah Azza wa Jalla. Namun sekali lagi, sebagaimana kaitannya dengan mewujudkan syukur kepada Allah, demikian juga hambanya banyak yang kufur dan ingkar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita mencoba untuk mengulangi sebuah ketentuan di dalam hidup yang kita tidak pernah akan luput dan lepas darinya. Allah Azza wa Jalla telah mengikat hamba ini dengan sebuah ketentuan yang pasti, yang tidak pernah akan berubah dan tidak pernah akan tertukar. Ketentuan ini yang sering kita dengar dengan istilah takdir. Takdir kita di dalam hidup ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan pertama kali makhluk yang namanya Al-Qalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Al-Qalam ini makhluk dengan mengatakan, "Uktub," catatlah, tulislah olehmu. Maka Al-Qalam sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma aktub," apa yang saya harus tulis? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Al-Qalam ini mengatakan, "Uktub maqadiral khalqi," tulislah olehmu semua ketentuan-ketentuan makhluk ini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada makhluknya Al-Qalam untuk menulis segala ketentuan-ketentuan makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dari hadis ini ingin memberitahukan kita sebuah keyakinan bahwa apa yang ada di alam ini semuanya berada dalam sebuah ketentuan yang sudah ada, catatan-catatan yang pasti yang tidak akan berubah dan tidak pula akan pernah tertukar. Dia Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Dia Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui seluruh apa yang akan terjadi di makhluknya, yang sedang terjadi atau yang telah terjadi, ada di dalam catatan. Sampai kemudian dedaunan yang berguguran di musim semi, semuanya ada dalam catatan takdir, sehingga tidak akan ada satupun peristiwa dan kejadian yang keluar dari ketentuan tersebut. Barakallahu fikum. Bagaimana kaitannya dengan manusia? Bagaimana kaitannya dengan manusia yang Allah Azza wa Jalla titipkan padanya akal, dan yang Allah Azza wa Jalla telah jadikan dia sebagai pemimpin dan pengelola dunia dan segala yang terkait dengan kehidupannya? Allah titipkan manusia ini akal. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka di saat kemudian Allah Azza wa Jalla akan menciptakan manusia, makhluk yang namanya manusia, Allah Azza wa Jalla melalui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa takdir manusia itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla 50,000 sana, 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah ditulis takdirnya. Barakallahu fikum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bercerita, "Ma minkum min ahad," "Ma min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian, kecuali dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya, 40 hari menjadi setetes air mani, 40 hari menjadi darah, dan 40 hari yang keberikutnya menjadi segumpal daging. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, setelah 120 hari janin ini berada di kandungan ibunya, arsala ilaihil malak. Allah azza wa jalla mengutus kepada janin ini malaikat yang memang bertugas untuk demikian. Apa tugasnya malaikat ini? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, pertama, meniupkan padanya ruh yang sudah tercipta menjadi ruhnya. Yang kedua, malaikat yang datang ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat kembali apa yang sudah ada di dalam catatan takdir sebelum terciptakannya langit dan bumi. Pertama, bikatbi rizqihi, dengan ditulis rezekinya. Kedua, wa ajalihi, terkait dengan ajalnya. Ketiga, wa amalihi, terkait dengan karya amalnya di kehidupan dunia ini. Dan yang keempat, syaqiyun au sa'idun, apakah dia termasuk orang yang akan berbahagia ataukah dia orang yang celaka. Semuanya sudah tertulis di kehidupan manusia, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka sebelum terciptanya makhluk yang namanya manusia ini, Allah Azza wa Jalla tentunya telah menciptakan penghuni langit yang disebut dengan para malaikat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di hadapan para malaikat, untuk kita mengerti bahwa ternyata barisan manusia yang sudah berada dalam catatan takdir ini, yang sudah tertulis masing-masingnya, ternyata makhluk yang memang benar-benar punya kemuliaan. Namun dengan apakah dia mulia? Allah Azza wa Jalla berkata di hadapan para malaikat, dan sebelumnya malaikat sudah mengungkapkan dalam kisah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ucapannya, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan inginkan, namun tiada makhluk akan menyamai dan lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Di saat kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa aku akan menjadikan di dunia ini seorang khalifah, padahal belum tercipta manusia, tapi sudah diangkat kedudukan dan posisinya di hadapan para malaikat, dan malaikat sendiri tidak tahu siapa sesungguhnya manusia yang akan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghuni dunia ini dan memimpinnya. Tapi Allah Azza wa Jalla telah mengungkapkan itu di hadapan para malaikat, menunjukkan bahwa makhluk yang tercipta ini lebih mulia dari mereka. Maka malaikat pun mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ataj'alu mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini orang yang akan melakukan pengerusakan dan yang akan melakukan pertumpahan darah? Sepengetahuan malaikat tentang manusia ini. Namun Allah Azza wa Jalla menutup semuanya itu dengan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ternyata memang Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah angkat kedudukannya bi syarafil ilmi, dengan kemuliaan ilmu yang ada pada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Bi syarafil ilmi, jadi dia mulia karena ilmu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Segenap saudaraku kaum muslimin, di mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertempat sebelum Allah turunkan ke dunia ini, dia bertempat di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dia bertempat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin belajar bahwa ternyata kehidupan ini sudah ada dalam catatan dan tidak mungkin akan bisa lolos dan lepas siapapun juga, barakallahu fikum. Mari kita mengkaji lagi sebuah peristiwa dan kejadian yang ada di dalam catatan. Seseorang tidak akan pernah tertukar catatan hidupnya kepada orang lain. Bagaimanapun dia kemudian meluapkan hasad, iri hati, dengkinya disebabkan karena orang lain telah mendapatkan harta benda, kedudukan, lalu dia ungkapkan, tidak pernah akan tertukar takdir dia atau takdir orang itu kemudian berubah dan pindah pada dirinya. Tidak akan pernah akan terjadi, barakallahu fikum. Ketentuan seorang anak tidak akan lari ke bapak atau sebaliknya bapak kemudian tertukar dengan anaknya, tidak pernah akan terjadi semuanya itu, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui bahwa kita ini harus berjalan dalam ketentuan demikian, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla telah mengikat antara sebab dan akibat. Apa yang terjadi pada diri kita di kehidupan manusia ini adalah sebuah akibat, natijah, nilai. Tetapi Allah Azza wa Jalla selalu mengikatnya dengan sebab-sebab. Agar kita jangan sekali-kali menyandarkannya hanya kepada takdir. Tidak boleh beralasan. Ini kan sudah takdir Allah. Dia tidak mau mencari, mengkaji dan mendalami bahwa ini proses sampai kepada natijah, nilai dan hasil disebabkan karena ada sebab-sebab untuk kemudian terwujud hasil tersebut. Ini terkadang tidak kita, barakallahu fikum, tidak kita ketahui. Sehingga muncul menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu, dengan tanpa ada mau mengkaji dan mendalami apa sebabnya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, maka sering kita menemukan peristiwa di kehidupan kita sendiri, di saat kita sudah berupaya mengeluarkan kemampuan, membuktikan segenap upaya kita, ternyata hasilnya miring, hasilnya keluar dari harapan dan dugaan yang kita tidak pernah mengharapkannya. Itu semuanya, barakallahu fikum, ketentuan dalam usaha engkau. Coba cari kembali. Mungkin di sana ada sisi-sisi yang engkau luput darinya. Mungkin ujub engkau. Seolah-olah Anda mampu berbuat. Anda mampu menghasilkan. Bukankah kita telah diberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam kisah para nabi dan rasul? Salah satu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kemudian perang Hunain, keluar bala tentara dan pasukan yang sangat-sangat besar yang langsung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dalam sejarah pertempuran dan peperangan sebelum perang Hunain ini para sahabat Nabi atau junudullah, tentara Allah Azza wa Jalla, lebih banyak dari tentara musuh. Di saat manusia berbondong-bondong untuk kemudian masuk ke dalam Islam, di saat itulah Allah Azza wa Jalla kemudian memanggil untuk melakukan perang, yaitu perang Hunain. Luar biasa, pasukan besar. Tetapi Allah Azza wa Jalla menceritakan, "Idz a'jabatuhum katratuhum." Ternyata banyaknya ini muncul perasaan ujub dari sebagian, tidak semua, sebagian. Kalau dalam peperangan-peperangan yang jumlahnya minim selalu menang, maka jumlah besar ini dalam anggapan mereka pasti menang. Idz a'jabatuhum katratuhum, muncul perasaan tidak akan dikalahkan oleh lawan dan oleh musuh. Allahu Azza wa Jalla telah menjalankan sebuah ketentuannya, dan itu adalah pasti akan terjadi. Maka dikocar-kacirkan oleh musuh di babak pertama. Apa sebabnya? Jumlah pasukan? Oh, sangat besar. Otomatis perlengkapan persenjataan, karena mereka baru berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, perlengkapan sangat-sangat besar. Tapi tidak memberikan nilai sedikit pun, barakallahu fikum, terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu sebab, in a'jabathum kathratuhum. Ini sebab-sebab yang kemudian menyebabkan sebuah kegagalan, karena sebuah kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum, tidak memberikan manfaat buat Islam dan kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita belajar, semua peristiwa dan kejadian yang terjadi di alam ini dan pada diri kita sendiri, maka itu ada sebab dan sebabnya yang diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu contoh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang nabinya Allah Azza wa Jalla, diletakkan di kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla, 40 tahun berada di dalam kenikmatan itu, barakallahu fikum. Lalu setelah itu takdir pun telah mendahului beliau. Ternyata dengan rayuan, godaan setan, Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan sebelumnya kalau Adam itu harus keluar dari dalam surga. Terpancing untuk kemudian mengikuti apa yang dimaukan dan dipetuahkan oleh setan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan apa yang dilakukan oleh sang musuh ini untuk kemudian menjatuhkan Nabiullah Adam di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, dia mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Saya, kata iblis, termasuk di hadapan kalian berdua ini, minan nasihin, dari barisan para penasihat ulung. Akankah musuh akan menitipkan nasihat-nasihat yang baik dan menyelamatkan? Tentu jawabannya tidak. Tetapi coba dengarkan perjalanan ini, segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa perjalanan hidup Nabiullah Adam tidak akan pernah keluar dan lepas dari ketentuan yang sudah ada. Kedua, iblis mengatakan, mencoba untuk melakukan sebuah kamuflase, kedustaan besar. Allah melarang Nabiullah Adam untuk mendekati pohon di dalam surga bersama istrinya. Allah melarang. Kemudian Allah sebutkan, nikmati apa yang ada di dalam surga raghadan, dengan berlimpah-limpah nikmat di dalam surga. Tapi jangan sekali-kali kau mendekati pohon ini. Allah yang melarang. Ternyata iblis datang, yang tadi mengatakan, saya adalah penasihat yang ulul kepada kalian berdua, dengan mengatakan, Allah melarang engkau memakan pohon ini supaya anda tidak kekal di dalam surga. Allahu Akbar. Allah melarang engkau mendekati pohon ini agar kamu jangan kekal di dalam surga. Maksudnya dekati, makan supaya kamu kekal. Sekali lagi, suratan takdir Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pun telah mendahului beliau. Atas perjalanan hidup di atas ketentuan ini, dia dengan istrinya mau mengikuti bimbingan sang lawan dan sang musuh di dalam hidup sampai terjatuh di dalam dosa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jatuhnya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Azza wa Jalla turunkan dia ke dunia ini. Barakallahu fikum. Perjalanan pemimpin dunia. Tetapi ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pelajaran yang sangat berharga, tidak kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan begitu saja Nabiullah Adam sebagai sebuah akibat dengan tanpa melakukan sebab. Sebabnya karena dia melakukan kesalahan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malaikat dalam kisah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tidak akan lagi terdongkrak kemuliaan Adam, sudah jatuh karena dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dengan bahasanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu para malaikat, bahwa tidak akan terangkat lagi kemuliaan manusia ini karena dia telah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata para malaikat, barakallahu fikum, ternyata Allah Azza wa Jalla membukakan bagi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sebuah pintu untuk kemudian dia menjadi lebih baik daripada dia sebelum melakukan kesalahan dan kekeliruan. Pintu apakah itu, barakallahu fikum? Ada yang bisa menjawabnya? Masya Allah, tabarakallah. Yaitu pintu bertaubat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla bukakan di saat malaikat menyaksikan bahwa sudah dihukum manusia ini karena kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat, lalu diturunkan ke dalam surga, ke dalam dunia, ke dunia, dan diusir dari dalam surga. Sudah tidak ada kemuliaan lagi. Ternyata Allah Azza wa Jalla membukakan buat manusia ini untuk kemudian menjadi yang terhormat. Setelah itu manusia ini untuk dikembalikan lagi ke dalam surga, yaitu dengan pintu taubat. Barakallahu fikum. Allah bukakan. Ternyata baru malaikat mengetahui memang benar manusia ini adalah makhluk yang sangat mulia. Mereka keluar, dikeluarkan dari dalam surga, ternyata untuk dikembalikan kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik kedudukannya. Kenapa? Kalau kemarin hadiah langsung ke dalam surga, kalau sekarang dia melalui perjuangan yang sangat hebat untuk bisa kembali ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, tentu dia akan berada pada kondisi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Dari sini kita belajar, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa kita tidak boleh berhujah dan menggugah dengan takdir, tetapi Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup, berbuat, bekerja, berjuang, dan mengeluarkan segala tenaga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, para ulama mengambil sebuah pelajaran, betapa banyak orang lebih baik kondisinya setelah dia melakukan dosa dan bertaubat dibanding dia sebelum melakukan dosa dan kemaksiatan. Setelah dia salah dan keliru, lalu kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, betapa banyak orang yang kondisi setelah dia melakukan kesalahan dan dosa lebih baik daripada sebelum dia terjatuh dan tersungkur di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, pelajaran dari kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ini agar kita menjadi orang yang pintar dengan keimanan yang ada pada diri kita. Bagaimana itu? Yaitu, pertama sudah kita sebutkan bahwa apapun yang terjadi di perjalanan hidup kita, istri kita, anak-anak kita, bapak, om, ibu kita, semuanya itu ada dalam suratan takdirnya masing-masing. Tidak pernah akan tersalah dan keliru. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengikat di dalam perjalanan takdir itu, Allah Azza wa Jalla mengikat antara sebab dan musabab. Kalau kita terjemahkan sebab dan akibat, supaya kita belajar menjadi orang yang pintar ketika menemukan dan menjumpai sebuah akibat pada hidup kita menyenangkan atau menyebabkan kita bersedih, agar kita menjadi orang yang mau melakukan koreksian ke diri kita sendiri. Karena kalau tidak demikian, akan berat lisan ini untuk mengatakan astaghfirullah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan ini, kita akan husnudzan, selalu berbaik sangka pada diri. Tidak ada kesalahan kecuali dia. Dia yang berbuat, istri saya yang begini, anak saya yang demikian. Dia tidak pernah melakukan koreksian. Karena muhasabah, selalu merasa husnudzan terhadap dirinya sendiri. Tapi jikalau dia mengetahui bahwa akibat semua yang terjadi di kehidupan kita ada sebabnya, coba kita cari. Jangan-jangan kita yang menjadi penyebabnya. Barakallahu fikum. Mungkin pernah kita melakukan dosa sekian tahun yang telah lewat, belum kita bertaubat, ternyata ada pengaruhnya pada diri kita, pada istri kita, pada anak kita, bahkan sampai pada tunggangan kita. Para ulama, akibat pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita bersama-sama belajar tentang kehidupan kita ini, untuk kita menjadi orang yang berani menghadapi segala risiko, menjadi orang yang tabah, tidak kerdil hati. Ketika diuji, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika turun ujian sedikit, kemudian linglung hidupnya. Padahal keimanan yang ada pada diri kita ini harus kita patri selalu, harus kita pupuk selalu dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan setelah kita mencari di siang hari nikmat dari Allah Azza wa Jalla, mengeruk barakallahu fikum dari apa karunia yang dipersiapkan oleh Allah, mencari sesuap nasi, namun kita tidak melupakan tugas mulia dan besar kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan di celah-celah mencari dunia, pendekatan diri kepada Allah sebagai pelindung dan penjaga nikmat iman dan nikmat al-Islam. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.